Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar enggak? Lihat chipnya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين له الحمد وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم وملائكته المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, pengurus takmir masjid, apa namanya, Miftahul Huda, yang juga saya hormati. Kemudian juga pimpinan majelis imam Ustadz Ali Mahfud Hafizahullah, yang juga saya hormati. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Rasau Jaya, yang saya hormati para pejabat pemerintahan dari kantor Kementerian Agama, juga dari Bapak Camat kalau datang, yang juga saya hormati. Para pimpinan Majelis Taklim, ibu-ibu muslimat dari Muslimat Kuburaya, yang saya hormati. Para hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang hadir pada acara Tabligh Akbar, pengajian akbar pada malam ini, yang juga saya hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini walaupun mungkin di rumah ibu-ibu, di rumah bapak-bapak terjadi hujan gerimis, masih menyempatkan datang ke sini. Hujan ya, bukan gerimis tapi hujan. Dan mudah-mudahan hujannya lebat biar gak pulang. Nanti setelah selesai biar terang. Menyempatkan datang ke sini dalam rangka menghadiri majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu lewat lalu berjumpa dengan taman-taman surga, maka bersenang-senanglah di tempat itu. Jadi di dunia ini ada taman-taman surga. Kalau ada taman-taman surga, Rasulullah memerintahkan kita bersenang-senang di situ. Artinya bergabung ke tempat itu. Apa taman surga itu? Para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Taman-taman surga itu apa wahai Rasulullah? Baginda menjawab, "Majalisuz zikr." Taman-taman surga itu adalah majelis-majelis zikir. Nah, tempat ini disebut dengan taman surga. Artinya orang yang hadir ke majelis zikir, insya Allah akan dimasukkan ke surga. Amin Allahumma amin. Karena itu para hadirin yang hadir ke tempat ini dan sengaja menyempatkan diri walaupun ngantuk-ngantuk, itu sangat baik. Mengapa? Kalaupun tidur di sini, masih tidur di taman surga. artinya dapat pahala. Hadirin, kalau tidur di rumah, orang ada di rumah baru dapat pahala kalau sholat, membaca Al-Quran, berzikir. Kalau nonton TV tidak ada pahalanya. Tapi kalau hadir ke tempat ini, tidur dapat pahala. Karena kalaupun tidur, tidurnya di taman surga. Ini mulianya majelis zikir. Karena itu walaupun ngantuk, jangan pulang. Mengapa? Biarlah saya ngantuk di sini, toh kalaupun tidur, tidurnya di taman surga. Kalau di rumah, ya tidur di rumah, bukan di taman surga. Nah, pada malam ini, pada kesempatan ini, saya akan berdiskusi, akan berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi kiai-kiai yang ada di belakang bisik-bisik pada saya, Pak Kiai, ini para hadirin ini rata-rata orang-orang transmigran atau kaum muhajirin. Saya senang sekali. Mengapa? Karena hijrah itu termasuk bagian dari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita beberapa hari yang lalu merayakan tahun baru Islam, tahun baru hijrah. Hijrah ini memang dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hajiru awtanakum, turitsu auladakum majdan." Tinggalkan kampung halaman kamu. Hijrahlah dari kampung halaman kamu. Kalau kamu hijrah, maka kamu akan mewariskan kemuliaan pada anak cucu kamu. Ini pentingnya hijrah. Hijrah ini selain kita dapat berdakwah kepada orang-orang di sekitar sini, kita ajak ke dalam agama Islam, dan insya Allah dengan hijrah ini kita akan meninggalkan, mewariskan kemuliaan kepada anak cucu. Amin Allahumma amin. Pada malam ini kita akan berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa kita perlu berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pertama, karena kita ini lahir, umat Islam, sebagai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sekarang menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak rongrongan. Dari siapa? Dari kelompok-kelompok yang berbeda dengan kita. Sebagian juga mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu kita perlu tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya bagaimana. Sebelum kita berbicara tentang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, perlu kita tahu bahwa Islam ini disebarkan kepada bangsa kita. Bangsa Indonesia adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Islam aliran-aliran yang lain. Sejak kapan bangsa kita ini masuk Islam? Bangsa kita ini masuk Islam sejak seribu tahun yang lalu. Sebagian ulama mengatakan pada masa khalifah yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, telah datang utusan dari beliau kepada bangsa kita, mengajak bangsa kita masuk Islam. Dan pada waktu itu sudah ada bangsa kita yang masuk Islam, walaupun masih sangat minim. Cuman mayoritas bangsa kita ini, bangsa Indonesia, masuk Islam mulai 600 tahun kemudian, setelah tahun 600 Hijriah. Jadi ke sekarang ini tahun 1439. berarti keislaman bangsa kita ini rata-rata berusia sekitar berapa? 800 tahun. Mengapa begitu? Fakta sejarah, kerajaan Islam pertama bangsa kita adalah kerajaan Islam Samudra Pasai di Aceh, yang didirikan oleh seorang sultan bernama Al-Malik As-Saleh. Pada bulan Maulid yang lalu, saya undangan ceramah ke Aceh Utara. Pagi-pagi oleh kiai di sana diajak ziarah ke makam Al-Malik As-Saleh. Makam kuburan Al-Malik As-Saleh ini dekat dengan laut, kira-kira 100 meter dari laut. Masyarakat sekitar makam bercerita pada saya, tahun 2004 yang lalu, bangsa kita di daerah Aceh ditimpa musibah yang namanya tsunami. Tsunami itu bukan nama orang perempuan. Ya, tsunami itu ya artinya ombak yang masuk ke darat. Nah, tsunami di Aceh itu terjadi dua kali. Pada waktu tsunami pertama, gelombang pertama, air itu masuk ke rumah-rumah. Rumah-rumah penduduk sekitar pantai beberapa ratus meter dimasuki air. Tapi anehnya, pada waktu itu makam Al-Malik As-Saleh tidak ada air yang masuk. Padahal tidak ada gedungnya. Akhirnya, karena di makam Al-Malik As-Saleh itu tidak ada airnya, penduduk sekitar makam itu, penduduk sekitar makam kira-kira 49 orang berkumpul di makam Al-Malik As-Saleh karena khawatir ada tsunami susulan. Ternyata betul, 30 menit kemudian tsunami yang lebih besar, air yang tingginya 30 meter datang menerjang. Setelah diterjang oleh air tingginya 30 meter itu, rumah-rumah sekitar makam itu rata dengan tanah. Ratusan ribu penduduk Aceh meninggal dunia. Dan anehnya luar biasa, orang yang ada di makam Al-Malik As-Saleh semuanya selamat. Mengapa begitu? Setelah air ini mendekat ke makam, air pecah, tidak jadi menerjang makam. Al-Malik As-Saleh ini seorang raja yang soleh, yang menyebarkan Islam kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, ada satu pertanyaan, mengapa bangsa kita ini mayoritas masuk Islam? Dan keislaman bangsa kita ini berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Mengapa? Ternyata para ulama dulu di dalam menyebarkan Islam kepada bangsa Indonesia ini berbeda dengan proses penyebaran Islam kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau bangsa-bangsa lain di dunia seperti bangsa India, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran, negara-negara Arab, negara-negara Afrika, negara-negara Eropa Timur, Islam disebarkan melalui peperangan. Para khalifah, para pemimpin mengirim tentara memerangi mereka. Setelah dikuasai, penduduk diajak masuk Islam. Tapi bangsa Indonesia proses penyebaran Islam berbeda. Bagaimana proses penyebaran Islam kepada bangsa kita? Proses islamisasi bangsa kita dulu melalui pendekatan budaya dan tradisi. Mengapa pendekatan budaya dan tradisi? Sebelum bangsa kita ini masuk Islam, mayoritas bangsa kita ini beragama Hindu. sebagian beragama Buddha, sebagian penganut animisme, percaya kepada makhluk-makhluk halus dan ilmu sihir. Nah, bangsa kita yang semacam ini, Hindu, Buddha, dan animisme, ini banyak memiliki budaya dan tradisi. Terutama tradisi makan-makan. Mengapa banyak punya tradisi makan-makan? Mungkin karena bangsa kita ini hidup di daerah yang subur. Yang namanya air hujan di negara kita ini luar biasa cukup. Tumbuh-tumbuhan berkembang dengan subur. Hewan ternak juga berkembang biak dengan luar biasa. Sungai-sungai banyak ikannya. Pertanian juga sangat bagus. Produksi makanan bangsa kita luar biasa. Karena makanan banyak, bangsa kita senang makan. Karena senang makan, bangsa kita ini senang membuat acara-acara makan-makan. Istrinya hamil dapat 4 bulan makan-makan. Kata orang Jawa Tengah namanya mapati. Kata tetangga saya di Jawa Timur telon-telon. Hamil lah dapat 7 bulan makan lagi. Namanya mitoni, tingkepan. Anaknya lahir dapat 40 hari makan lagi. Selapanan. Waktunya turun ke tanah makan lagi. Kakeknya mati 7 hari ngasih makan lagi. Padahal kakeknya mati ngasih makan orang. Hari ke-40 makan lagi. Ke-100 makan lagi. Tiap tahun haul makan lagi. 1000 hari makan lagi. Banyak tradisi makan-makan. Nah, para ulama dulu di dalam berdakwah kepada bangsa kita, dalam menghadapi berbagai macam tradisi itu, kalau tradisi itu tidak dilarang di dalam agama, oleh para ulama kita dibiarkan. Contoh seperti tradisi makan-makan. Tapi kalau tradisi itu dilarang menurut agama, oleh para ulama kita dilarang, dihentikan. Kalau tradisi itu di dalam agama dilarang, dihentikan tidak bisa atau sulit. Para ulama mencarikan solusi, jalan keluar paling tidak madorotnya, mafsadahnya, maksiatnya dikurangi sekecil mungkin. Walaupun dosa ojok gede-gede, kecil. Ini contoh ya, di Jawa Tengah ada daerah namanya Magelang. Di Magelang itu ada gunung yang aktif sering meletus, namanya Gunung Merapi. Umat Islam di sekitar Merapi punya tradisi membuang kepala kerbau tiap tahun ke Gunung Merapi. Sampai sekarang, ketika orang-orang Wahabi datang ke sana, orang Wahabi langsung marah-marah. Kata mereka, ini syirik, kafir, buang kepala kerbau ke Gunung Merapi. Setelah mereka mengadakan penelitian, penyelidikan, ternyata membuang kepala kerbau ini merupakan strategi ulama dulu di dalam berdakwah. Dulu itu yang dibuang bukan kepala kerbau, tapi seorang manusia, anak perempuan yang masih gadis. Masyarakat punya kepercayaan kalau gunung ini tiap tahun tidak diberi tumbal, anak perempuan yang masih gadis akan meletus. Karenanya masyarakat gantian menyerahkan anaknya yang masih gadis untuk dibuang, dibunuh di situ. Lagi pula, biasanya sejak dulu anak perempuan itu lebih banyak daripada anak laki-laki. Jadi kalau satu tiap tahun dibuang, bagi laki-laki untuk menikah tidak kekurangan. Ketika para ulama datang berdakwah, membuang seorang gadis ini dilarang. Mengapa? Loh, ini membunuh manusia. Membunuh manusia itu dosa yang sangat besar. Apalagi ini masih gadis. Masa depannya masih panjang. Punya prospek untuk beranak pinak. Siapa tahu ada kiai berdakwah dari jauh ke sini ingin kawin lagi. Bisa dihaturkan dan tidak perlu dibuang-buang. Insya Allah kiainya sanggup menjaga. Akhirnya kata masyarakat, gimana kiai ini agar tidak meletus? Kalau ingin tidak meletus, sembelih kerbau. Ada gantinya kerbau. Dagingnya dimasak, dibuat sedekah. Karena as-sedekah tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Kepalanya dibuang enggak apa-apa. Karena kepala hewan itu banyak mengandung kolesterol. Akhirnya kepalanya dibuang. Dagingnya dimasak. Ini namanya, karena sampai sekarang masih berlaku. Dan memang di negara-negara lain yang maju di dunia Islam, seperti tetangga kita Malaysia, Brunei, ya, atau negara-negara Arab, orang nyembelih hewan itu tidak dimakan semua. Kepalanya dibuang, kolesterolnya tinggi. Kakinya dibuang, kulitnya dibuang. Jeruan, apa jeruan itu? Kantong-kantong makanan perut dibuang. Itu kalau di luar. Kalau bangsa kita ini kira-kira yang dibuang apanya? Tidak ada yang dibuang. Kepalanya dimakan. Kakinya dimakan juga. Jadi bakso kikil. Kadang jadi kaldu. Perut-perutnya jadi soto. Soto daging, soto babat. Kulitnya jadi apa? Jadi kerupuk. Semuanya bermanfaat bagi kita. Bangsa kita ini pandai. Apa saja bisa dimakan. Sampai pohon bambu, pohon kelapa bisa dimakan itu. Karena tahu rahasianya. Nah, mengapa para ulama kita dulu di dalam berdakwah menerima tradisi, pendekatan tradisi? Karena agama Islam tidak anti tradisi. Agama memang tidak menolak tradisi. Bahkan tradisi yang tidak dilarang di dalam agama termasuk bagian dari ajaran agama. Kata para ulama seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Khudzil 'afwa, ambillah sifat pemaaf. Ayat ini Allah memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar selalu memaafkan orang. Karena baginda ini diperintahkan selalu memaafkan, diganggu diam, disakiti sama orang musyrik diam, dimaki-maki tidak melawan. Apakah takut? Bukan karena takut, tetapi karena memang oleh Allah diperintahkan untuk selalu memaafkan. Lalu perintah yang kedua, wa'mur bil 'urfi, suruhlah orang-orang melakukan 'uruf. Uruf itu apa? Kata para ulama, Al-Imam Abdul Muzaffar As-Sam'ani berkata, "Wal muradu bil urfi ma ya'rifuhu an-nas wa yata'arafunahu fi ma bainahum." Yang dimaksud dengan uruf dalam ayat ini adalah apa-apa yang telah dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi di antara mereka. Jadi ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi agar Nabi menyuruh umatnya mengikuti tradisi masyarakat setempat yang dianggap baik, yang tidak dilarang di dalam agama. Karena Al-Quran menerima tradisi, memerintahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menyuruh umatnya mengikuti atau melestarikan, melaksanakan tradisi masyarakat yang baik, maka Nabi kita di dalam dakwahnya juga tidak lepas dari pendekatan tradisi. Kita ini kalau belajar ilmu hadis, belajar ilmu fikih yang besar-besar, akan kita jumpai hukum-hukum agama yang sebenarnya oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diambil dari tradisi-tradisi Arab. Contohnya apa? Contohnya seperti akikah. Akikah itu asalnya budaya Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah kalau istrinya melahirkan bayi perempuan, maka akikah sembelih kambing satu. Tapi kalau anaknya laki-laki, kambingnya dua. Orang Arab itu lebih senang punya anak laki-laki daripada perempuan. Karena itu kambingnya dua. Setelah kambing disembelih, darah kambing itu diambil, diusapkan pada rambut, kepala dan badan si bayi. Itu orang Arab jahiliyah. Setelah Rasulullah diutus menyebarkan agama Islam, akikah tetap dijalankan. Cuman mengusapkan darah pada rambut dan badan si bayi tidak boleh. Mengapa? Karena itu tidak ada gunanya dan darah itu merupakan perkara yang najis. Sedangkan akikah tetap jalan terus karena akikah itu tradisi yang baik. Buktinya baik. Kita itu kalau sudah lama tidak makan kambing, ingin beli kambing tidak ada uang, dan ingin makan kambing, tiba-tiba tetangga sebelah menyodorkan surat undangan. Dibuka isinya akikah. Pasti senang. Mengapa? Ini kambing ini. Karena akikah. Apalagi nama bayinya laki-laki. Wah, bayinya laki-laki ini. Kembar lagi. Berapa kambingnya? Berarti akikah itu tradisi yang baik. Makanya jalan terus. Bahkan sebagian ibadah dalam agama kita ini ada yang diambil dari tradisi Yahudi. Ibadahnya Yahudi. Apa? Puasa Asyura. Kemarin hari Ahad ya. Hari Ahad atau Sabtu, puasa Asyura. Puasa Asyura itu asalnya puasanya Yahudi. Saya berdiri aja karena mulai tadi duduk terus. Jadi sakit perut. Tadi duduk karena disiapkan kursi. Sebenarnya lebih enak berdiri, tapi tidak apa-apalah. Nanti kalau capek duduk lagi. Nah, puasa Asyura itu asalnya puasanya Yahudi. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahud tasumu yawma Asyura. Baginda Nabi hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, baginda melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Melihat orang-orang Yahudi puasa Asyura, baginda Nabi tidak langsung murka, marah-marah. Tidak. Misalnya bersabda, Yahudi, kamu itu orang kafir, sesat, menyesatkan. Walaupun puasa kamu gak diterima karena kamu kafir. Rasulullah gak begitu cara dakwahnya. Tapi bagaimana berdialog dengan mereka, bertanya, mahadha, ada apa kamu kok puasa? Yahudi ditanya, mengapa kamu puasa? Ternyata kata Yahudi, hadza yaumun shalih. Kita ini berpuasa karena ini hari yang baik. Mengapa baik? Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla bani Israil min aduwihim. Pada hari ini Allah dulu menyelamatkan bani Israil dari musuh-musuhnya. Jadi setelah bani Israil ini akan dibunuh oleh Raja Fir'aun dan tentaranya, malam-malam oleh Nabi Musa diajak lari. Karena ketahuan dikejar sampai ke tepi pantai. Setelah di tepi pantai tidak bisa lari. Tidak lari akan dibunuh oleh tentaranya Fir'aun. Lari ke lautan berarti mencari mati. Namanya buah simalakama. Maju kena, mundur kena. Gimana ini? Malaikat Jibril turun memerintahkan Nabi Musa agar tongkatnya dipukulkan ke laut. Begitu tongkat Nabi Musa dipukulkan ke laut, seketika lautan pecah, berubah menjadi jembatan yang bisa dilalui. Nabi Musa dan Bani Israel menyeberang melalui jembatan itu. Setelah sampai ke tepi, ternyata Fir'aun dan tentaranya mengejar sudah sampai di tengah jembatan. Susah lagi Nabi Musa, gimana ngejar ini? Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Musa agar tongkatnya dipukulkan lagi. Begitu dipukul dengan tongkat itu, jembatan itu kembali lagi menjadi lautan. Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Nah, untuk mengenang, merayakan hari kemenangan itu, fasomahu Musa. Setiap hari Asyura, Nabi Musa berpuasa. Ini asalnya puasa Asyura. Mendengar jawaban itu, apa respon Nabi kita? Nabi kita justru bersabda, fa'ana ahakku bi Musa minkum. Kalau begitu, aku lebih berhak mensyukuri Musa daripada kamu. Kalau kamu berpuasa Asyura karena mensyukuri selamatnya Musa, aku harus melebihi kamu. Fasomahu wa amara bisyamihi. Lalu baginda Nabi berpuasa, para sahabat juga diperintahkan puasa Asyura. Nah, ini artinya apa? Ini artinya dakwah kepada Yahudi melalui pendekatan tradisi mereka. Jadi seakan-akan secara tidak langsung Nabi kita ini bersabda kepada Yahudi, Yahudi, awakmu melebu Islam. Kamu masuk Islam. Kon melebu Islam, ayo masuk Islam. Karena walaupun kamu masuk Islam, hubungan kamu dengan Musa dan leluhur kamu yang Yahudi tak akan putus. Kalau ketika Yahudi kamu berpuasa Asyura untuk mengikat hubungan kamu dengan Musa dan Bani Israel, setelah Islam pun kamu masih puasa. Ini saya berpuasa, para sahabat juga berpuasa. Ini namanya dakwah melalui pendekatan tradisi. Karena itu para ulama kita dulu di dalam berdakwah dapat menerima tradisi. Dan ini yang kita lestarikan sampai hari ini. Ini berbeda dengan Wahabi. Wahabi ini sangat anti tradisi. Kita ini kalau ada keluarga meninggal, bikin acara tahlilan 7 hari. Kata Wahabi, tahlilan 7 hari hukumnya haram. Mengapa? Karena itu tradisinya orang Hindu. Saya jawab dulu, mana ada orang Hindu baca tahlil? Kalau baca tahlil ya bukan Hindu namanya, itu Muslim. Kata mereka, bukan bacaannya. Lalu apanya yang kamu tidak setuju? Kata mereka, kendurinya. Memberi makan banyak orang. Memangnya kenapa? Itu tradisi Hindu. Hindu itu orang kafir. Meniru tradisi orang kafir haram. Karena ada hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum di luar agamanya, maka berarti dia termasuk bagian dari golongan mereka. Hindu orang kafir. Kenduri 7 hari tradisi Hindu. Meniru orang kafir haram. Jawaban kita, hadisnya benar, cuma pemahaman kamu yang tak benar. Mengapa begitu? Kata para ulama, meniru tradisi agama lain itu haram, syaratnya ada 2. Apa? Yang pertama, ayyakunal fi'lu madzmuman fisyar'i. Perbuatan yang kita tiru itu harus perbuatan yang tercela menurut agama. Kalau perbuatan yang kita tiru bukan perbuatan tercela, gak masalah kita ini niru. Gak masalah. Contoh, malam ini saya menyampaikan ceramah di masjid pakai mikrofon. Azan masjid pakai mikrofon. Khutbah pakai mikrofon. Kalau saya tanya, mikrofon ini asalnya dari Arab apa dari Yahudi? Yang buat Yahudi, yang pertama kali buat kamera. Kamera ini dulu dari Arab apa dari Yahudi? Yahudi. Kita pakai mikrofon. Enggak masalah, karena mikrofon ini bukan perbuatan tercela. Enggak jelek, tergantung isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, meniru agama lain itu haram, syaratnya ayyakuna biqasdit tasyabbuh. Orang itu melakukan perbuatan tersebut memang niatnya, tujuannya meniru agama lain. Kita ini pakai mikrofon tidak ada niat agar sama dengan Yahudi. Kita pakai mikrofon, pakai kamera ini suka-suka aja. Dan memang senang kalau pakai mikrofon, apalagi mikrofonnya bagus. Yang berceramah suaranya tak perlu nyaring-nyaring. Dan yang mendengarkan bisa ada di belakang sambil bersandar, bisa ada di luar. Karena mikrofonnya bagus, penceramahnya cukup disiapkan air putih, air mineral. Enggak perlu air yang berwarna kuning atau warna apa. Mengapa? Mikrofonnya bagus. Insya Allah suara kiainya tidak akan banyak terforsir, terwakili dengan mikrofon. Ini dikasih air, ya tidak apa-apalah. Mungkin menjaga saya biar tidak sakit kencing manis. Padahal saya masih muda, walaupun air apa saja boleh diminum itu. Tapi sepertinya orang sini sangat menjaga pada saya. Makanya disiapkan air putih. Terima kasih. Nah, ini artinya apa? Berarti kalau begitu Islam ini dapat menerima tradisi. Karena itu kata para ulama, karena Islam ini memang menerima tradisi, para ulama berkata, la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan tradisi masyarakat selama tradisi itu tidak diharamkan di dalam agama. Nah, bangsa kita ini tradisi yang paling banyak tradisi makan-makan. Jangan dikira tradisi makan-makan ini pahalanya sedikit. Justru tradisi makan-makan ini pahalanya sangat besar. Dan tradisi makan-makan ini sangat Islami. Mengapa sangat Islami? Pertama, orang yang senang memberi makan orang lain pertanda amal ibadahnya diterima oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan dari Allah kecuali surga. Para sahabat bertanya, "Ma birrul hajji ya Rasulullah?" Tanda-tanda haji mabrur itu apa Rasulullah? Katanya kalau orang itu hajinya mabrur dijamin masuk surga. Lalu tandanya apa kalau haji itu mabrur? Baginda menjawab, it'amut ta'am wa tibul kalam. Orang yang hajinya mabrur pulang dari tanah suci senang memberi makan orang lain, kalau berbicara menyenangkan telinga pendengarnya. Berarti kalau begitu, senang memberi makan ini pertanda amal ibadah diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, memberi makan ini tradisi yang sangat baik. Sebagian sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul Islami afdal?" Amalan apa dalam Islam yang paling utama pahalanya? Baginda menjawab, "It'amut ta'am." Memberi makan pada orang lain. Jadi memberi makan ini ternyata pahalanya paling utama. Sebesar apa pahala memberi makan banyak orang? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, kata Sayyidina Ali, "La'an ajma'a ikhwani ala sha'in aw sha'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'utiqona samatan." Seandainya aku mengundang sahabat-sahabatku pada satu sok atau dua sok makanan. Satu sok makanan itu nisabnya zakat fitrah 2 kilo 7 on. Di sini di Rasau Jaya ini beras 3 kilo cukup makan berapa orang biasanya? 20 orang. Hah? 30. 30 ya. Jadi kita ini memasak 3 kilo mengundang 30 orang. Kata Sayyidina Ali, pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar membeli budak lalu aku merdekakan. Jadi memberi makan 30 orang, 20 orang, 40, 50, pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Sekarang itu mencari budak tidak ada. Kalaupun ada harganya mahal, kira-kira seharga Kijang Innova. Siapa yang rajin sedekah Kijang Innova? Gak ada. Ternyata memberi makan yasinan tahlilan 30 orang sama dengan sedekah Kijang Innova. Besar pahalanya. Jangan dikira gak ada pahalanya makan-makan. Itu yang kedua. Yang ketiga, perintah memberi makan oleh Rasulullah didahulukan daripada perintah sholat malam. Ketika baginda ini hijrah ke Madinah, sampai di Madinah para sahabat berkumpul. Penduduk Madinah berkumpul. Begitu mereka berkumpul, ceramah pertama kali yang disampaikan oleh baginda, "Ayyuhan nas, afshus salam." Wahai manusia, sebarkan ucapan salam. Kamu kalau berjumpa dengan orang lain, menyapa yang baik, assalamualaikum. Berjumpa dengan orang yang kamu kenal, jangan pura-pura gak kenal. Ucapkan assalamualaikum. Agar hubungan kamu dengan orang lain baik. Komunikasi terjalin harmonis. Wa'at'imut ta'am. Setelah hubungan kamu dengan orang lain baik, berikan makanan pada mereka. Jangan cuma apa kabar, ada tamu apa kabar terus. Makanannya tidak keluar-keluar. Mulai tadi apa kabar ini? Jadi beri makan orang. Kalau ada rizki buat kenduri, undang tetangga, beri makan mereka. Atau ajak jalan-jalan, ayo makan ke warung, saya traktir misalnya. atau apalah beri makan. Baru perintah ketiga, wasallu billail wannasu niyam. Kerjakan sholat pada malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Jadi di sini perintah memberi makan didahulukan daripada perintah sholat tahajud. Mengapa? Orang yang senang memberi makan orang lain pertanda akhlaknya baik. Orang yang akhlaknya baik bisa jadi derajatnya seperti orang yang ahli ibadah. Dan orang memberi makan pada orang lain yang senang pertama kali itu siapa? Yang menerima apa yang memberi? Yang memberi. Buktinya kita ini kalau di rumah buat kenduri selamatan, masakan banyak, lalu yang diundang datang semua ramai, makanan habis, kira-kira ibu-ibu di belakang senang apa gak senang? Senang. Tapi kalau undangannya yang datang sedikit, makanannya banyak sisa, kira-kira marah apa enggak? Marah. Jadi yang senang pertama kali yang memberi, yang diberi belum tentu. Kadang yang diberi itu ya cuma ingin menyenangkan hati pemberi, apalagi penceramah. Penceramah ini yang susah, bukan ceramahnya, makannya. Saya ini kalau pulang dari Kalimantan agak gemuk biasanya. Padahal cuma 3 hari, 2 hari. 1 hari makan 8 kali. Habis subuh tadi kuliah subuh, Pak Kiai, ada minum-minum katanya. Minum kok keluar dengan nasi, dengan kue-kue, bilangnya minum-minum. Setelah itu Kiai, ada Kiai itu, Kiai ingin ziarah ke sana. Tidak ada makan, tidak, cuma minum-minum. Sampai di sana memang minum-minum, tapi setelah minum ada nasinya lagi. Tidak makan, ini sudah dikeluarkan. Ya makan juga. Setelah itu pindah lagi. Mulai tadi berapa kali ya? Sudah 6 kali mulai tadi makannya. Ya, kalau penceramah, tapi ya tetap mau saja, yang penting makanlah walaupun sedikit-sedikit untuk menyenangkan. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang senang memberi makan ini pertanda hatinya lembut, mudah menerima kebaikan. Mengapa begitu? Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan yashku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu, mengeluh kepada Nabi karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari yang kanan, nyelonong dari yang kiri. Keluar. Gimana ini? Baginda menjawab, "Idza aratta ayyalina qalbuk fa'at'im miskinan wamsah ra'sa yatim." Kalau kamu menginginkan hati kamu menjadi lembut, kamu yang senang memberi makan orang miskin dan senang mengusap kepala anak yatim. Berarti kalau begitu, memberi makan orang miskin dapat melembutkan hati. Mengusap kepala anak yatim juga melembutkan hati. Tapi jangan cuma diusap. Biasanya Muharram ya. Setelah diusap, sakunya dibuka, dompetnya dibuka, cari uang yang paling kecil, karena masih kecil. Kecuali kalau mamanya masih muda, kasih yang besar. Mengapa? Biar tidak sering keluar rumah. Karena janda muda itu kalau sering keluar jadi lirikan orang, jadi rasan-rasan kasihan. Kalau mampu bantu juga ibunya untuk menolong anaknya yang yatim, agar bisa mengusap tiap hari anaknya. Itu bantu yang baik namanya itu ya. Wah, ini laki-laki senang suruh bantu ini. Nah, bangsa kita ini bangsa yang senang memberi makan. Mungkin karena bangsa kita ini senang memberi makan, hatinya lembut-lembut. Begitu para ulama berdakwah mengajak bangsa kita masuk Islam, bangsa kita ini berbondong-bondong masuk Islam. Bangsa kita ini dulu dari senangnya memberi makan, setelah tetangga-tetangganya selesai dikasih makan, kadang masih sempat cari-cari makhluk halus untuk diberi makan. Walaupun itu tidak boleh, karena dulu itu cari obat sulit, anaknya sakit, tanya pada Pak Dukun. Oh itu di pohon besar itu, minta bubur merah putih. Oh itu di sumur itu, minta itu dulu. Sekarang sudah gak ada. Makhluk halus gak ada. Yang ada kasar-kasar sekarang. Gak boleh itu. Nah ini tradisi. Karena itu ya, karena Islam ini memang tidak anti tradisi, maka para ulama menyebarkan Islam pada bangsa kita pendekatannya tradisi. Karena itu tradisi-tradisi yang kita terima dari ulama-ulama dulu ini jangan kita tinggalkan. Mengapa jangan kita tinggalkan? Karena itu ada dalil-dalilnya. Dan itu sangat baik, pahalanya juga besar. Kalaupun kita belum tahu dalilnya, itu bukan karena tidak ada, tetapi kita belajar belum sampai ke sana. Nah, ini bukti-bukti bahwa Islam itu dapat menerima tradisi. Yang kedua, walaupun Islam ini dapat menerima tradisi dan ada dalil-dalilnya, sebenarnya tradisi yang kita lakukan tidak banyak. Yang tradisi ini hanya penentuan waktu memberi makan. Kalau memberi makannya bukan tradisi, tetapi itu memang ajaran Islam. Sangat dianjurkan di dalam agama. Walaupun ada kelompok lain, Wahabi, yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, anti tradisi. Biasanya orang Wahabi ya, keluarganya mati, tidak ada tahlil, tidak ada makanan. Apakah karena itu tidak sunnah mereka melakukan? Saya kira bukan karena sunnah, tapi karena mereka itu medit, kata orang Jawa. Bakhil, bakhil bin medit bin pelit. Saya ini pengalaman. Tahun 2011 saya diundang ceramah di Jakarta, di pusatnya orang-orang Wahabi. Pada waktu itu bulan Rajab. Saya berangkat dari rumah ke Surabaya. Sampai di stasiun kereta api di Pasar Turi, mau beli tiket tidak ada, habis. Karena bersamaan libur besar. Saya menghubungi ke Jakarta, saya minta maaf, besok saya tidak dapat hadir. Kenapa Pak Kiai? Tiketnya habis, kereta api habis. Kata panitia, Kiai kalau bisa ikut pesawat. Tolonglah Kiai datang. Ini acara nasional. Kiai satu-satunya penceramah yang penting. Kalau Kiai tidak datang, kita malu dan acara ini amburadul. Karena saya ini kasihan, saya waktu itu bersama murid saya di Surabaya. Karena tidak bawa uang, saya minta tolong murid saya, kamu saya kasih tugas. Tugas apa Ustaz? Kamu cari hutangan tiket pesawat pulang pergi besok pagi ke Jakarta. Akhirnya cari hutangan, paginya naik pesawat sudah. Sampai di Jakarta, waktu itu hari Jumat. Mau masuk ke masjid itu, ternyata yang baca khutbah Jumat dalam khutbahnya mensyirik-syirikkan para kiai. Kiai-kiai syirik, umatnya juga syirik. Kalau ada orang sakit, minta air dibaca-bacakan, syirik. Minta ini, syirik. Akhirnya saya tidak jadi sholat Jumat. Masa khutbah isinya seperti ini? Isinya tak benar. Keluar dari masjid, saya ajak murid saya cari warung, cari restoran. dari warung kita makan. Kata murid saya, "Kiai, kalau bisa jangan makan." Loh kenapa? Ini acaranya nasional, pasti makannya enak ini. Kalau kita makan, nanti kurang menikmati makanan ini. Ya sudah, kalau begitu, terus gimana? Cari makanan ringan aja, Kiai. Cari makanan ringan. Jadi kita agak kenyang, juga agak lapar. Nanti kita siap menikmati makanan hebat. Makanan nasional. Akhirnya waktu itu beli bakso. Bakso dengan lontong 2. Ternyata lumayan, tidak lapar tapi tidak kenyang. Setelah sholat Jumat selesai, saya masuk ke dalam. Peserta pengajian itu kira-kira 700 orang. Waktu itu bulan Rajab. Sampai di dalam saya terkejut. Mengapa? Itu pengajian nasional. Mereka juga mengharamkan puasa Rajab. Tapi suasananya seperti orang berpuasa. Gak ada kue-kue, gak ada minuman. Ini apa ini? Belum bulan puasa kok sudah puasa. Gak ada kue, gak ada minuman. Begitu saya duduk di depan ceramah, dikasih teh botol seperti ini. Mungkin karena agak lapar, tidak lama ceramah sudah habis. Saya minum lagi sudah tidak ada akhirnya. Loh, kok sudah habis? Ceramah sampai asar. Sholat asar, setelah itu tanya jawab. Setelah kira-kira maghrib kurang 1.5 jam ya. Kira-kira jam berapa kalau maghrib kurang 1.5 jam? 4:30. Jam 4 lebih. Acara selesai. Para jamaah ini semuanya salaman dengan saya. Terima kasih Pak Kiai, kita senang ceramah Pak Kiai. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ngaji lagi. Saya perhatikan jamaah ini satu persatu pulang. Loh, ini kok pulang semua? Tadi tidak ada kue, apa memang tidak ada makannya? Kok pulang? Karena saya ini undangan dari Jawa Timur, saya masih menyangka baik. Saya ini penceramah, naik pesawat lagi pasti ada makan. Setelah pulang semua, tinggal panitia yang biasa nelfon itu datang menghampiri saya. Saya langsung berdiri. Wah, ini pasti ngajak makan ini. Setelah berdiri, diajak diam sebentar dulu Kiai. Oh, ada apa? Iya, ada apa? Saya sudah lapar waktu itu. Kiai, kita ini senang dengan ceramah Kiai. Orang-orang puas. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Pikiran saya, mana makannya? Kok cuma ceramah-ceramah terus dari tadi? Setelah itu, Kiai, ya, kalau ada kekurangan, kita minta maaf. Loh, ini belum makan kok sudah minta maaf ini. Biasanya orang berceramah itu, kalau sudah minta maaf, pertanda akhirul kalam. Mau assalamualaikum. Ini belum makan sudah minta maaf. Jadi tidak enak pikiran itu. Lalu menyerahkan amplop. Ini Kiai ganti tiketnya katanya. Saya serahkan ke murid saya. Ini pegang. Ternyata setelah itu menjulurkan tangannya, menyalami saya, Kiai, minta maaf ya, saya terburu-buru. Ditinggal. Tidak dikasih makan. Ini Wahabi. Mereka kalau ngomong bid'ah, bid'ah, bid'ah, tamu gak dikasih makan. Setelah pulang, murid saya suruh hitung. Kamu kan sudah beritahu tiketnya berapa ke panitia. Iya Kiai, coba dihitung. Kalau lebihnya nanti bagi 2. Kamu dapat juga karena menemani saya. Dihitung. Setelah dihitung, Kiai, ini kurang ini. Jadi kita ini sudah tidak dikasih makan, masih dikasih hutang lagi. Ini mereka ngomongnya bid'ah-bid'ah terus. Tidak tahu cara menghormati tamu. Tamu itu jangan ditanya apa kabar, minta maaf. Tidak ngerti. ini ya. Nah ini pentingnya kita menjaga nilai-nilai tradisi. Itu kejadian saya. Mereka, orang-orang Wahabi sering mengundang saya, terutama kalau ingin berdebat dengan Syiah atau liberal, minta tolong saya, karena mereka takut kalah. Saya biasanya kalau begitu siap bawa uang banyak kalau diundang mereka. Takut gak bisa pulang. Paling enggak setelah pulang, walaupun gak dapat apa-apa, di dompet kan ada uangnya sedikit. Karena kalau gak ada uang sama sekali, sama orang rumah dikira kawin lagi di luar. Kamu ini kok gak punya uang sama sekali, mampir di mana? Dikira punya istri di luar. Menyangka-nyangka entah punya apa enggak itu. Yang tahu hanya Allah. Nah ini pentingnya. Dan ini yang perlu kita tahu ya. Tidak semua yang kita amalkan itu tradisi. Sebagian besar yang kita amalkan itu sebenarnya amalan sunnah. Cuma oleh orang-orang Wahabi dianggap tradisi. Itu perlu kita jaga. Contoh ya, amalan kita yang sunnah. Ini perlu kita mantapkan. Agar bapak-bapak, ibu-ibu yang dari Jawa, yang memang asalnya ahlus sunnah wal jamaah, tidak terpengaruh dengan faham-faham baru itu. Kita ini kalau selesai sholat, baca zikir suara nyaring. Kalau Wahabi, jadi imam sholat, setelah salam menghadap jamaah, dia bibirnya gerak-gerak, tapi kita gak dengar baca apa dia. Jamaahnya gak dengar. Karena jamaahnya gak dengar, jamaahnya bingung. Baca apa ini kok gak dengar? Karena bingung, begitu ada kawannya turun, yang lain ikutan turun. Turun berjamaah. Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, selesai sholat, zikirnya nyaring. Jamaahnya ikut. Doa nyaring. Kata Wahabi, cara zikir seperti ini bid'ah, haram. Kata mereka. Saya tanya, kenapa bid'ah? Rasulullah gak pernah melakukan begitu. Kata siapa gak pernah? Kamu hidup sejak kapan? Kok tahu Rasulullah gak pernah? Loh terus yang benar? Ya pernah lah. Justru Rasulullah itu kalau menjadi imam sholat, dalam hadis riwayat Muslim, riwayat At-Tabrani, Al-Baihaqi dan lain-lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari salatnya, maka berzikir dengan suara yang paling nyaring. Jadi Rasulullah itu kalau berzikir suaranya paling nyaring. Tidak senyaring biasanya. Sehingga satu masjid dengar semua. Imam kita ini tidak nyaring karena ada mikrofonnya. Mikrofonnya bagus. Rasulullah sangat nyaring. Begitu hadis ini kita sampaikan, apa kata Wahabi? Kata Wahabi, kalau begitu imamnya gak apa-apa suara nyaring. Lalu jamaahnya gak boleh bersuara nyaring. Lo kenapa kalau jamaahnya bersuara nyaring? Gak boleh, bid'ah. Karena gak pernah ada pada masa Nabi. Kamu kok tahu kalau pada masa Nabi gak pernah begitu? Tahu dari mana kamu? Sejak kapan kamu lahir? Kamu hidup kemarin sore, sudah masa Nabi terus. Lo terus yang benar bagaimana? Sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu kalau berzikir suaranya nyaring, keras. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah semuanya meriwayatkan. Ibnu Abbas berkata, "Inna raf'as saut bidzikri haina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya menyaringkan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat maktubah itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi imamnya suaranya nyaring, jamaahnya juga pakai suaranya nyaring. Nyaring semua, cuma kamu yang gak nyaring. Begitu hadis ini disampaikan, Wahabi ngomong lagi. Oh kalau begitu jamaahnya gak apa-apa nyaring. Lalu ada apa lagi? Kata dia, zikir yang dibaca makmum tidak boleh sama dengan yang dibaca imam. Loh, kenapa kalau sama? Bid'ah haram. Kamu ini bid'ah terus. Kira-kira Rasulullah zikir dengan suara nyaring, tujuannya itu apa? Apa yang penting nyaring atau agar diikuti? Yang jelas agar diikuti, karena di dalam Al-Qur'an laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh benar-benar ada buat kamu pada diri baginda Rasulullah suri tauladan yang baik. Apapun yang baginda lakukan itu kamu ikuti, karena itu keteladanan yang baik. Itu kata Al-Quran. Kamu ini buat-buat sendiri. Itu Wahabi. Para sahabat ini, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah selalu diikuti. Baginda berzikir, ikut. Jangankan berzikir, dulu masjid itu di atas tanah. Tidak ada keramik, tidak ada karpet. Pada masa Rasulullah, orang itu sholat pakai sandal agar tak kotor. Semuanya pakai sandal. Suatu ketika Rasulullah menjadi imam sholat, di pertengahan sholat sandalnya dilepas. Satu masjid semuanya melepas sandal. Selesai sholat Rasulullah tanya, malakum takhla'unani alakum, ada apa kamu lepas sandal tadi? Sahabat bingung. Ya Rasulullah tadi lepas, ya kita lepaslah, entah ada apa, katanya. Ternyata apa? Kata Rasulullah, tadi malaikat Jibril beritahu saya sandal saya kotor, makanya saya lepas. Oh begitu. Mereka gak tahu. Ini para sahabat. Jadi jangan dikira zikir nyaring itu udah ada dalilnya. Sejak masa Rasulullah memang zikirnya nyaring. Nah Wahabi ini anti doa bersama. Gak mau doa bersama. Orang Muhammadiyah, orang Wahabi kalau kumpul dengan kita, waktunya doa bersama, tangannya gak diangkat, mukanya diam, mulutnya gak baca amin. Itu mereka. Katanya ikut sunnah, doa bersama bid'ah. Justru doa bersama itu sunnah. Doa bersama ini ajaran Al-Quran. Al-Quran yang mengajarkan doa bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan doa bersama. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Hakim, baginda bersabda, la yajtami'u qaumun muslimun fayad'u ba'dun wa yu'minu al-ba'dul akhar illa stajaballahu du'a'ahum. Tidaklah berkumpul orang-orang Islam lalu sebagian membaca amin, membaca doa, yang lain baca amin, kecuali Allah kabulkan doa mereka. Berarti berdasarkan hadis ini, doa bersama ini pasti dikabulkan. Doa bersama termasuk tata cara doa kita agar langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi ini disunnahkan, bukan bid'ah. Ya cuma orang-orang Wahabi itu yang menganggap bid'ah karena mereka gak paham. Karena itu jangan kita tinggalkan ini. Lalu yang mereka persoalkan lagi, kita ini kalau malam Jumat biasanya yasinan, ya. Wahabi protes, mengapa kamu malam Jumat baca yasin? Kita tanya, kamu baca apa? Kita gak baca, katanya. Loh, gak baca menyalahkan yang baca. Mestinya kamu yang keliru karena gak baca. Kita ini baca surah yasin tiap malam Jumat karena bacaan surah yasin itu dianjurkan dibaca tiap malam. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam hari, maka Allah mengampuni dosanya. Berarti kalau begitu kita dianjurkan baca surat Yasin tiap malam. Kalau dibaca malam Jumat, fadilahnya lebih lagi. Karena malam Jumat ini lebih afdal daripada malam-malam yang lain. Semakin bagus kalau dibaca. Apalagi bacaan surat Yasin ini pahalanya kita kirimkan kepada keluarga yang telah meninggal. Pesan Rasulullah, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surat Yasin untuk keluarga kamu yang telah meninggal dunia. Tambah pas. Jadi jangan dikira gak ada dalilnya Yasinan. Lalu tahlil. Wahabi ini melarang kita baca tahlil. Katanya gak ada dalilnya. Kamu belajar dalil berapa tahun? Kok bilang gak ada? Lah memangnya gimana? Kamu perlu berapa dalilnya? Jaluk piro, kata orang Jawa. Jaluk akeh. Kalau jaluk akeh, wani piro. Kamu berani berapa? Tahlil itu ada dalilnya. Yang mengajarkan dulu baginda. Tahlil itu artinya bacaan zikir. Pahalanya kita hadiahkan kepada orang mati. Dalilnya mana? Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan Al-Hakim At-Tirmidzi. Sahabat Jabir bin Abdullah berkata, kharajana yauman ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd ibn Mu'adz yauma mautihi. Pada suatu hari kami pergi bersama Rasulullah menuju Sa'd bin Mu'adz ketika meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda mensolati jenazahnya, wadufina wasuwiya alaihi turab. Lalu beliau dikuburkan dan kuburannya diratakan dengan tanah. Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah tidak langsung pulang, masih duduk di atas kuburan itu. Thumma qal subhanallah tawilan. Lalu baginda membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, lama. Fasabbahna ma'ahu. Karena Rasulullah membaca subhanallah, kami para sahabat juga baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setelah lama, thumma qal Allahu Akbar. Rasulullah membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna ma'ahu. Kami para sahabat baca Allahu Akbar. Satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah. Kami baca pula. Setelah baginda berhenti, kami tanya, ya Rasulullah, lima sabbahta thumma kabbarta. Rasulullah, mengapa engkau tadi baca subhanallah lalu baca Allahu Akbar, ada apa? Biasanya kan langsung pulang. Ternyata baginda bersabda, laqad tadayyaqa 'ala hadzal 'abdi shalihi qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dihimpit oleh kuburannya. Padahal orang soleh dihimpit oleh kuburannya. Karena itu saya baca zikir, hatta yufarrijallahu anhu. Sampai akhirnya Allah melepaskannya dari himpitan kuburan itu. Padahal sahabat yang wafat ini, Sa'd bin Mu'adz, sahabat yang soleh. Dari solehnya, ketika beliau wafat, Rasulullah bersabda, ihtazzal arsyu li mauti Sa'din. Arasy bergoncang karena meninggalnya Sa'd. Mengapa bergoncang? Arasy merasa senang karena akan kedatangan ruhnya Sa'd. Orang tua kalau anaknya mau pulang dari Jawa, kuliah atau mondok di Jawa, ditelepon terus sama mamanya, sudah sampai di mana? Ini hampir bandara. Ke dapur lagi. Setelah itu ke depan lagi. Gimana? Oh, sudah di bandara. Enggak enak dia. Ke depan, ke belakang, karena senang. Arasy bergoncang karena akan kedatangan ruhnya Sa'd. karena senang. Walaupun begitu, padahal saat ini yang mensolatkan Rasulullah dihimpit oleh kuburan. Karena itu kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Kalau dia dihimpit, insya Allah segera dilepaskan. Kalau diazab akan diringankan. Kita ini bukan orang soleh. Mungkin namanya ada yang bernama soleh, tapi orangnya tidak soleh. Dan yang mensolatkan kita nanti kalau mati jelas bukan Rasulullah. Ya kira-kira ya dihimpitlah sama kuburan. Kalau tidak dibacakan tahlil, tambah gimana nasib kita. Ini pentingnya tahlil. Makanya tahlil itu yang baik sebenarnya dibaca di kuburan. Cuma kalau dibaca di kuburan susah. Kalau musim hujan gimana? Masa bawa terop ke kuburan? Kalau musim panas, orang-orang ingin segera pulang berangkat kerja. Dan keluarga duka cita ingin memberi kenduri selamatan. Karena kenduri 7 hari itu dianjurkan sejak masa sahabat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Imam Tawus, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyut ama anhum tilkal ayyam. Orang-orang yang mati itu diuji di alam kubur selama 7 hari 7 malam. Karena pertanyaan mungkar nakir 7 hari 7 malam, maka para sahabat dulu menganjurkan keluarganya sedekah makanan selama 7 hari untuk membantu keluarga almarhum yang meninggal. Nah, karena keluarga ini ingin bersedekah, orang bantu tahlil, tahlilnya malam hari. Karena itu kalau almarhumnya dikuburkan jam 9 pagi, dihimpit oleh kuburannya, tahlilnya jam 7 malam, jam 8 baru dilepas. Cukup lama. Kira-kira begitu. Jadi tahlil itu ada gunanya, jangan dikira gak ada gunanya. Dan tahlil ini gunanya tidak hanya bagi yang mati. Bagi siapa? Bagi yang membaca tahlil. Kita ini punya tetangga meninggal dunia. Ketika masih hidup, kita sering membicarakan kejelekannya. Belum sempat minta maaf, mati dia. Gimana cara minta maaf? Kata para ulama, mendoakan dia termasuk cara kita minta maaf. Akan dimaafkan. Tahlil itu juga begitu. Kita ini mendoakan dia agar kalau kita punya salah, kita tidak dituntut besok. Itu tujuannya, bukan hanya dia. Dan itu pahalanya kembali kepada kita. Mendoakan orang lain. Makanya orang-orang dulu ya, masjid-masjid di Jawa dulu, istighfarnya akan ada 2 setelah sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Istighfar khusus. Lalu istighfar umum. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li dzabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Pertama, astaghfirullahaladzim li. Ya Allah, aku memohon ampunan untuk dosa-dosaku. Waliwalidayya, dan bagi dosa-dosa kedua orang tuaku. Mengapa kita mentahlilkan, mendoakan orang tua? Kalau orang tua kita punya dosa, diampuni oleh Allah. Kalau dosanya sudah habis, derajatnya ditinggikan oleh Allah di alam kubur. Itu yang kembali pada orang tua. Lalu kita yang baca dapat apa? Orang yang mendoakan orang tuanya, kehidupannya di dunia akan dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yadhiqu rizquhu fid dunya liqillati du'a liwalidayhi. Seorang manusia rizkinya di dunia menjadi sempit. Mengapa jarang mendoakan orang tuanya? Kalau orang sering mendoakan orang tuanya, dimudahkan oleh Allah. Karenanya setelah sholat baca istighfar, malam Jumat baca taklil, tidak henti-henti. Setelah itu walidhawil hukukil wajibati alayya, dan dosa orang-orang yang aku punya salah pada mereka. Mengapa kita mendoakan mereka? Khawatir kita belum minta maaf, dia sudah mati, dosa kita diampuni oleh Allah. Itu caranya walidhawil hukuk. Lalu wali jami'il muslimin wal muslimat, seluruh orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, orang beriman laki-laki dan perempuan, al ahya minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, semuanya kita doakan. Mengapa itu juga dianjurkan? Gantinya sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yakun lahu malun yatasaddaqu bihi falyastaghfir lil muslimin fa innahu lahu sadaqah." Barang siapa yang tidak punya uang untuk disedekahkan pada orang lain, maka berdoalah kepada Allah agar mengampuni dosa-dosa orang Islam, karena itu sedekahnya pada mereka. Kita ini sedekah, lalu pahalanya berapa yang kembali pada kita? Dalam hadis lain baginda bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan." Barang siapa yang mendoakan ampunan kepada Allah bagi saudara-saudaranya, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, maka Allah akan mencatat untuk setiap laki-laki dan perempuan yang ia doakan, dicatat satu pahala. Padahal orang mukmin dari dulu sampai sekarang berapa miliar itu. Kalau kita doakan, pahala kita sebanyak itu. Ini beberapa sunnah yang terjadi kalau kita melakukan tahlil. Jangan dikira tahlil itu gak ada gunanya. Gunanya bagi almarhum, keluarga kita yang meninggal, juga bagi kita yang masih hidup. Ada orang Wahabi di Jakarta ngomong, tahlil itu proyek kiai-kiai untuk mencari makan, katanya. Loh, kalau kiai untuk makan menunggu tahlil, banyak yang mati kiai. Mati semua para kiai, karena tidak tiap hari ada orang mati. Ya memang kiai ini kalau ada tahlil, berkatannya paling besar. Tapi masa tiap hari ada orang mati? Ini Wahabi, mereka ini kalau ngomong kotor, sok pinter, sok tahu, padahal gak ngerti apa-apa. Nah ini beberapa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang sudah menyebar, mengakar sejak dulu, jangan kita tinggalkan. Karena ini pahalanya sangat besar. Pahala yang kembali kepada keluarga kita yang sudah wafat, juga bagi masa depan kita, juga untuk kebaikan anak-anak kita. Dan semua itu ada dalil-dalilnya. Ini yang perlu kita tahu. Ini waktu sudah agak malam, jam berapa ini? 9:30. Ini terus apa cukup? Tambah sedikit ya. Nah, kemudian lagi ya, yang perlu kita jaga, karena sebagian umat Islam di kota ini sudah mulai meninggalkan apa? Tradisi-tradisi hari besar Islam. Seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, apalagi Nuzulul Quran, tahun baru Islam, dikira gak ada pahalanya. Itu pahalanya besar dan dilakukan sejak masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Wahabi menganggap gak ada. Loh, itu sejak dulu sudah ada. Karena hari-hari besar Islam ini sebenarnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita berupa baginda Rasulullah. Itu sudah dilakukan oleh para sahabat. karena itu kita lakukan. Dan ini menjadi penting terutama zaman sekarang. Mengapa menjadi penting zaman sekarang ini? Para ulama, para kiai, para asatid perlu untuk menyebarkan keagungan para nabi, terutama baginda nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Kalau umat Islam tidak tahu keagungan para nabi, akhirnya gampang tertipu. Sekarang ini banyak barang-barang palsu. Handphone palsu ada apa enggak? Ada. Ustadz palsu ada apa enggak? Kiai palsu ada apa enggak? Nabi palsu? Ada. Tempatnya di Kalimantan Barat. Nabi palsu. Tahun 2016 Indonesia ini termasuk banjir nabi palsu. Biasanya nabi-nabi itu kan beberapa tahun baru ada lagi. Satu tahun tiga orang. Bulan Januari kita heboh dengan agama baru di Kalimantan Barat. Namanya Gavatar. Ada orang dulu pelatih bulu tangkis. Setelah pensiun tidak ada kerja, cari kerjaan ngaku jadi nabi. Yang ikut Gavatar di Ketapang lebih 1000 orang. Bulan Februari di Jawa Timur di Jombang ada dukun namanya Pak Jari, ngaku dapat wahyu jadi nabi. Bulan 3 di Nusa Tenggara Barat ada orang namanya Tugimin, ngaku jadi nabi. Namanya saja Tugimin. Nabi itu namanya harus bagus, sedap didengar, karena dibacakan sholawat. Coba nabi kita bacakan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sedap dengarnya. Coba ganti dengan sayyidina Tugimin. Yang percaya ada. Mengapa percaya? Orang gak ngerti keagungan para nabi. Dikiranya jadi nabi gampang. Loh, para nabi ini manusia pilihan, manusia sempurna, manusia agung. Apanya yang sempurna? Semuanya. Nabi ini sempurna akhlaknya. Karena itu udah ada, nabi itu akhlaknya kurang baik. Kalau kita punya guru, punya tetangga, punya kerabat, punya sahabat akhlaknya baik, lalu orang-orang senang pada beliau, dibandingkan akhlak para nabi gak ada apa-apanya. Karena para nabi ini manusia sempurna. Tidak hanya akhlaknya yang sempurna, para nabi ini juga sempurna fisiknya, badannya. Dalam segi apa? Kekuatan. Para nabi ini lebih kuat daripada orang biasa. Gak ada ceritanya nabi itu loyo. Para nabi ini kekuatannya 40 kali orang biasa. Dan itu kata para ulama kekuatan 40 orang surga. Orang Islam ini kalau masuk surga, setiap laki-laki paling sedikit dapat jatah istri 70 orang. Walaupun istrinya 70 sehat terus, gak pernah loyo. Para nabi 40 kalinya orang itu. Karena itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena takut pada orang kafir, tapi karena perintah Allah. Karena para nabi ini kekuatannya luar biasa. Oleh Allah memang disempurnakan kekuatannya. Kita ini, jangankan nabi kita, kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu sebelum lahir, sebelum Nabi Musa dilahirkan, Raja Fir'aun bermimpi. Lalu mimpinya ditanyakan kepada para peramal. Setelah ditanyakan, kata para peramal, kalau Tuhan bermimpi begitu, berarti akan lahir seorang bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Dan bayi itu yang akan menjadi penyebab kematian Tuhan. Tuhan akan mati di tangannya. Karena Fir'aun takut mati, langsung mengeluarkan dekrit perintah Setiap wanita Bani Israel mengandung didata. Yang hamil didata. Kalau bayi yang lahir laki-laki wajib dibunuh. Agar tidak membunuh saya. Ternyata setelah itu Nabi Musa dilahirkan. Nabi Musa dilahirkan, orang tuanya susah. Gimana ini mau dibunuh? Akhirnya oleh orang tuanya dibuang ke Sungai Nil. Dimasukkan dalam peti, dihanyutkan ke Sungai Nil. Kebetulan di belakang Siti Asia sedang mandi. Istrinya Raja Fir'aun. Siti Asia dan Raja Fir'aun belum punya anak. Begitu ada peti hanyut dari depan, oleh pembantunya dilihat ada bayi laki-laki. Pembantunya ketakutan, diserahkan kepada tuannya Siti Asia. Begitu Siti Asia melihat bayi Nabi Musa, langsung jatuh hati. Dibawa kepada suaminya dan berkata, "Qurratu ainin li walak, tuan, ini menjadi anak kesayangan kita." Karena Nabi Musa itu orangnya sangat ganteng. Orang itu kalau melihat wajah Nabi Musa, langsung jatuh hati. Langsung senang. Siapa yang gak suka orang ganteng itu? Pasti suka. Itu Nabi Musa. Setelah Nabi Musa ini lucu-lucunya digendong oleh Fir'aun. Sudah bisa pegang-pegang. Jenggotnya Fir'aun dipegang-pegang. Dibuat mainan. Setelah itu ditarik, ditarik dan lepas. Fir'aun terkejut. Dipanggil istrinya, "Dek, apa? Jenggot saya dilepas sama bayi ini. Jangan-jangan anak ini yang akan membunuh saya. Gimana? Ini harus kita bunuh loh. Mas, ini anak kita, anak kesayangan kita. Jangan-jangan anak ini yang akan bunuh saya. Loh, sampean ini kok curiga sama anak kecil? Ini anak kecil gak ngerti apa-apa. Tapi kok kuat sekali. Ya beruntunglah punya anak kuat daripada anak kita gak kuat." Akhirnya Fir'aun menerima. Karena Nabi Musa kuat. Suatu ketika setelah Nabi Musa belajar berjalan, Fir'aun duduk di kursi singgasana. Kaki kursinya kena tendang sama Nabi Musa. Jatuh dia. Kena tendang anak yang baru belajar jalan. Terkejut lagi. Dipanggil istrinya, "Jangan-jangan anak ini akan bunuh saya. Saya sampai jatuh kaki kursi kena tendang. Ini harus kita bunuh." Kata istrinya, "Ini gak ngerti apa-apa. Makanya kalau duduk ada anak ini hati-hati, nanti ketendang lagi kamu ini." Karena Siti Asia sayang sama Nabi Musa. Artinya para nabi ini semuanya kuat-kuat. Gak ada yang gak kuat. Itu secara kekuatan. Dari segi yang lain, para nabi ini semuanya ganteng-ganteng, tampan-tampan. Kata para ulama, para nabi harus tampan melebihi manusia biasa. Karena itu gak ada ceritanya nabi kalah ganteng dengan orang biasa. Karena kalau ada nabi kalah ganteng, umatnya akan keliru. Mana yang nabi, mana yang bukan. Ini pengalaman ya. Tahun 2009 saya diundang ceramah di Bali, di Denpasar. Isra Mi'raj, mengisi di masjid. Waktu itu saya masih belum masuk TV. Orang belum kenal wajah saya. Saya bawa sopir saya. Sopir saya ini agak hitam, cuma lebih tinggi dan gagah. Saya waktu itu masih kurus karena jarang ke Kalimantan masih. Masih kurus. Saya pakai baju putih, sarung kotak-kotak. Sopir saya bajunya putih, sarungnya putih. Bawa mobil. Begitu sampai di depan masjid, ya. Saya turun dari pintu yang kiri, sopir dari yang kanan. Satu masjid rebutan mencium tangan sopir. Dikiranya kiai. Akhirnya gak mau, karena gak mau dipaksa. Mungkin pikir mereka, Kiai Idrus sangat rendah hati. Tidak gila hormat, gak mau dicium. Setelah masuk ke dalam, saya duduk di depan, sopir ada di sana. Jamaah toleh-toleh, mana kiainya katanya. Kok gak ada? Saya dikira pembantunya, padahal kiainya. Kalau kiai gak masalah, kalah ganteng ustadz, kalah ganteng, kalah gagah. Bukan nabi. Kalau nabi gak ada yang kalah ganteng. Memang dijaga oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kullam faddalna alal alamin. Masing-masing para rasul, para nabi, kami jadikan lebih utama daripada semesta alam. Lebih sempurna dari siapapun di dunia. Itu para nabi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas shaut." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. "Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum shautan." Dan nabi kamu adalah nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suaranya. Itu para nabi. Jadi para nabi ini sebelum mengeluarkan mukjizat, penampilannya sudah jadi mukjizat. Cuma masyarakat kita gak tahu. Kalau syarat sifat wajib para nabi harus ganteng-ganteng, harus sempurna. Karena gak tahu ada nabi palsu, semuanya percaya. Coba kita lihat di internet wajah-wajah orang-orang yang ngaku jadi nabi. Gak ada yang ganteng. Padahal nabi itu manusia sempurna. Ini yang sempurna apanya? Masa seperti ini sempurna? Ini. Nah, dalam acara-acara maulid, keagungan seperti ini dijelaskan oleh para ulama, oleh para asatid. Setelah dijelaskan, orang akan tahu. Kalau tahu keagungan para nabi, akan semakin cinta kepada beliau. Semakin cinta, keimanan semakin mantap. Keimanan semakin mantap, tidak akan mudah terombang-ambing, goyah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman baru. Nah, ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada malam ini. Walaupun tidak begitu banyak karena ini waktu agak malam. Saya perhatikan ada yang dari jauh, sebagian baterainya ada yang sudah habis. Mungkin tidak bawa power bank tadi, jadi dibiarkan habis dan balik mau ngecas. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat. Kira-kira ada tanya jawab apa enggak? Masih mau tanya? Cukup? Cukup ya? Mau tanya jawab atau enggak? Hah? Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Kalau enggak ada kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita semuanya, menjaga agamanya, husnul khatimah sampai wafat, mati membawa iman. Anak-anak kita menjadi orang yang soleh dan solehah. Hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah. Orang-orang tua kita yang sudah wafat diampuni oleh Allah. Keluarga yang sakit mudah-mudahan segera sembuh. Keluarga kita yang punya hutang mudah-mudahan segera lunas. Anak-anak kita, keluarga kita yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan segera ketemu jodoh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.